Menciptakan alam raya, di tangannya lah kuasa akan segala makhluknya. Sayap-sayap malaikatmu terkembang atas titahmu, memuji dan memuja selalu hanya untukmu. Cinta dan kasih sayangnya meliputi segalanya, gelap terang karunia, bumi bertabur rahmatnya. Memandang indah cintamu, pesona keagunganmu, hati bergetar gemuruh menyebut asma. Hanyalah debu, kan dipersembahkan segala hanya untukmu. Sembahkan segala hanya untukmu. Bumi, langit, bintang-bintang bersujud padamu. Alam raya dan semesta memuja hanya padamu. Kasih sayangmu berharap akan karunia rahmat pertolonganmu di hadapanmu. Hanyalah debu, kan dipersembahkan segala.